Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kulbin la yakhsha' wa ayinin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir rizukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para pemirsa, para pendengar, hadirin hadirat, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mari kita bersama-sama melanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sampai kepada qaul musannif, qala al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi وبعلومه وبعلومكم في باب القدوة والإمامة الإمامة والقدوة إلى أن قال sampai kepada walayzidul imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku'i wassujudi. Hendaknya imam itu tidak melebihkan dari 3 kali membaca tasbih di dalam rukuk dan sujudnya. Karena ia menjadi imam, hendaknya menjadi imam itu adalah meringankan dalam sholatnya. Makna meringankan bukan berarti harus meninggalkan kesunahan, akan tapi melengkapi dengan kesunahan tapi yang paling ringan. Sehingga tasbih 3 kali, lebih dari 3 kali sudah berlebihan. Kecuali jika kita sholat sendirian, kita membaca Subhan Rabbiyal Azimi boleh diperbanyak. Tapi kalau menjadi imam, jangan lebih dari 3. Cukup Subhan Rabbiyal A'la bihamdi, Subhan Rabbiyal A'la bihamdi, Subhan Rabbiyal A'la bihamdi. 3 kali. Walayzidu fi tasyahudil awwali ba'da qawli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan juga jangan melebihkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang sebagian ulama mengatakan sampai di sini tentang salawat kepada Al Sayyidina Muhammad, sebaiknya tidak mengikutkan. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan sampai di sini, tambahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Yang mengatakan wa ala ahli Sayyidina Muhammad sunnah di sini, maka menjadi wajib di saat tasyahud yang kedua. Di saat tasyahud yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Muhammad, maka nanti tasyahud yang kedua menjadi wajib ala ahli Muhammad. Sampai di situ. Wa ibtasiru fi rak'ataini al-akhirataini ala al-fatihati. Sebagai seorang imam, di rokaat yang kedua dari sholat yang 4 rokaat, dua rokaat yang terakhir, artinya rokaat ketiga dan keempat, atau setelah rokaat yang kedua, hendaknya hanya mencukupkan baca surat Fatihah saja. Sudahlah, jangan berlebihan, mentang-mentang senang jadi imam, panjang-panjang, semuanya ditambah. Cukup dengan baca surat Al-Fatihah saja. Wala yatawwil 'alal qaum, jangan memperlambat, memperpanjang solat kepada kaum, jadi makmum. Walayzidu tu'a'ahu fit tasyadduhati. Walayzidu. Walayzidu dan tidak melebihkan tu'a'uhu. Doanya dia itu tidak lebih. Bukan dia yang menambah. Doanya itu tidak lebih. Doa'uhu fit tasyahudil akhiri. Dari tasyahud akhirnya. Ala qadri tasyahudihi. Wa solatihi. Ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat tasyahud akhir. Kalau ingin menambah doa. Hendaknya doa yang akan dibaca itu. Jangan melebihi daripada. Tasyahud dan salawatnya. Misalnya Allahumma salli at-tahiyyatul barakatuh salatu tayyibatullah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini berapa kalimat? At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salikin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Anggap saja 30 kalimat. Kalau itu 30 kalimat, maka doa yang kita baca sebagai kesunahan tambahannya setelah. Sama Allahumma inna adubin adabil qabri wa adabina fitnatil mahya wal mati wa fitnatil masyid dajjal. Itu hendaknya jangan lebih panjang daripada tasyahud yang wajib tadi. Jangan lebih panjang dari tasyahud yang wajib tadi. Wa yanwil imamu inda taslimi salam. Ini sudah atau belum? Wayanwi al-imamu 'inda taslimi, dan seorang imam itu waktu salam itu hendaknya berniat. Jadi niat itu menambahkan pahala. Niat. Assalamu 'ala al-qaumi, untuk bersalam kepada jamaah makmum. Wayanwi al-qaumu bitaslimihim, dan makmum sendiri di saat mengucapkan salam yang memang kebetulan salamnya makmum itu adalah mengiringi salamnya imam. Maka sekalian diniatkan untuk jawabahu, menjawab salamnya imam. Wayalbath, kemudian diamlah imam, al-imamu imam sa'atan sesaat. Ba'dama yafruha minas salami, setelah selesai salam. Setelah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, diam sesaat. Jangan lama-lama. Wayugbil alan nasi. Wayugbil alan nasi, menghadap kepada orang biwajihi. Nah ini. Ini diamalkan ini. Jangan makmumnya ditinggal. Jangan makmumnya ditinggal. Ngadepnya ke kiblat terus. Ini biasanya imam-imam. Imam-imam padahal santri dia. Enggak mencoba mengamalkan ilmunya sedikit-sedikit. Jadi perlu mengamalkan ilmu itu sedikit. Jadi imam itu setelah assalamualaikum berdiam sejenak, kemudian setelah itu menghadapkan wajahnya ke makmum. Kecuali kamu imam laki-laki, makmummu perempuan di belakang sana, baru tidak menghadap ke belakang. Jadi kalau makmummu adalah laki-laki, ya langsung habis assalamualaikum kemudian menghadap ke makmum. Dengan cara ini akan disebutkan. Nah, diamalkan begini. Makanya kalau ada anak, kalau di luar mungkin maklum ya, kalau di pondok di rotan itu. Jadi imam di pondok salah begitu tuh. Nah, jadi setelah assalamualaikum, kecuali doa yang zikir yang memang harus kita menempatkan kaki kita sebelum berubah, seperti la ilaha illallah taala syarika lahul mulku wal hamdu wa hiya ta'ala syadir. Itu kan wafathanin rijlaihi, disebut oleh Nabi dalam keadaan kakinya belum bergerak. Jadi assalamualaikum baca la ilallah 10 kali, la ilallah syarika lalahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in, 10 kali. Kemudian setelah itu, setelah selesai zikir itu, ini subuh sama maghrib. Setelah itu ada langsung menghadap ke jamaah. Ini diamalkan ilmu kayak begini ini. Jangan ditinggal makmumnya. Akan tapi subhanallah ya, padahal kitab Hidayatul Hidayah itu kitab yang paling akrab di masyarakat. Dan masalah begini ini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in dan yang lainnya ada. Cuman kenapa kok orang pada tidak mengamalkannya? Padahal kalau dilihat dia adalah santri. Dia adalah santri. Memang ilmu itu harus ditekankan begitu. Ilmu bukan bacaan yang selalu sambil lalu begitu. Ilmu itu ditekankan. Amalkan begitu loh. Baru sadar nanti. Kalau tidak begitu ya sama. Lihat. Kalian bisa menemukan. Biarpun bukan tugas kalian ngoreksi. Akan tapi paling tidak itu sebagai koreksi kita sebagai santri. Kenapa membaca kitab? Iya, tapi kok tidak bisa mengamalkan? Kenapa? Kan gitu. Ini pertanyaan. Jadi setelah assalamualaikum menghadap ke jamaah. Ke makmum. Naam. Wala yaltafit, tapi tidak boleh menoleh in kana khalfahu nisaun, perempuan. Lian sorifna, biar dia keluar awalan terlebih dahulu. Suruh keluar dulu perempuan. Walaikum ahadun minal qawmi, dan daknya makmum itu tidak boleh terlebih dahulu berdiri kecuali ada udzur, ada apa. Hatta yakumal imamu, sampai imamnya itu berdiri. Wa yansharifal imamu haitsu syaa'a an yaminihi aw syimali. Adapun imamnya nanti kalau pengin keluar ya bebas, kanan kiri bebas, enggak ada aturan di sini. Wal yaminu ahabbu, adapun kanannya adalah ahab, lebih dicintai. Untuk menjelas tambahan keterangan, menghadapnya imam ke jamaah itu adalah dengan cara menjadikan imam sambil wajahnya sering-sering menghadap ke jamaah. Tapi caranya adalah diantaranya yang dihadirkan para ulama adalah menjadikan makmum di kanannya, kiblat di kirinya. Menjadikan makmum di kanannya, kiblat di kirinya. Kemudian sesaat dia melihat kepada jamaah. Jangan ditinggal jamaah itu ya. Makmum di kanannya, jadi ngadapnya ke sana. Kalau kiblat sana, ngadap ke sana. Sambil melihat, sambil baca zikir dan sebagainya. Wala yakhussul imamu bidu'ai. Wala yakhussul imamu nafsahu bidu'ai. Kalau doa imamnya itu hendaknya ya, paling tidak ngerti maknanya lah. Jangan doa untuk dirinya sendiri. Doanya pakai dhamir mutakallim wahdah, untuk dhamir aku tak. Allahumma ihdini fi man hadait wa afini. Salatnya sah-sah aja. Apalagi yang tidak ngerti artinya ya, tidak ada masalah. Kalau tidak ngerti, tidak bisa dipaksain. Kalau yang sudah ngerti bahasa Arab pakai begitu, ya ini ilmunya enggak manfaat itu. Jadi yo kayak dhamirna. Rabbi firli wali walidayya, itu kan saya. Rabbi firli wali walidina, itu adalah orang jamak. Nah, Rabbi firli wali walidayya untuk saya. Rabbi firli wali, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan aku. Tapi untuk banyak, agar yang lain mengamini. Allah Rabbi firlana. Dunubana. Wa dunuba walidina. Itu pakai na. Fi kunutis subuh, khususnya di dalam kunut subuh. Allah mahdina, bukan Allah mahdini. Wa yajhar bihi, dan hendaknya keras membaca kunutnya. Wa yu'minul qawmu, dan jamaah itu mengamini, amin. Gitu. Di sini kata Imam Ghazali, wa yarfa'una aydiyahum idh lam yathbut dhalika fil akhbar. Kata Imam Ghazali, kalau doa kunut, tangannya enggak usah diangkat. Tapi Imam Ghazali menulis buku ini adalah di abad keempat. Tapi ulama Syafi'iyah setelahnya mengukuhkan sunnah diangkat. Jadi omongannya Imam Ghazali ini oleh para fuqaha tidak dipakai. Beliau adalah Syafi'i. Ya. Sebab hadis sahih adalah mengangkat tangan dalam doa. Jadi yang benar, yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, dalam kunut mengangkat tangan. Ya. Tapi di dalam Imam Ghazali dalam Hidayah, mengatakan tidak mengangkat, katanya tidak ada riwayat yang datang. Jawabannya adalah pendapat yang dikukuhkan yang benar adalah mengangkat tangan waktu baca kunut. Jadi ini perkataan Imam Ghazali tidak bisa dipakai dalam hal ini. Dan banyak Imam Ghazali dalam fikih yang dimasukkan dalam kitab ini, termasuk Ihya Ulumuddin, fikih yang tidak bisa dipakai. Sudah dirubah tarjihnya oleh para ulama setelahnya, karena Imam Ghazali abad keempat masuk abad kelima. Nawawi datang setelah 300 tahun berikutnya, mentasheh semuanya itu, melacak tentang kekuatan hujjahnya, sehingga ada mujtahid-mujtahid murajjih yang datang setelah itu. Baik, jadi sunnah. Jangan dipegangi apa yang disampaikan Imam Ghazali dalam kitab Hidayah dalam bab ini. Karena sudah dijelaskan, oleh para fuqaha bahwasanya mengangkat tangan dalam baca doa kunut adalah sunnah. Wa yaqra'ul ma'mum baqiyatal kunuti min qouli innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik. Kemudian makmum ikut membaca setelah waqina Allahumma hdinni fi man hadir wa afina waqina syarra ma qadait. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik. Wa innahu la yadullu wa la yazum an hadza tabarakta rabbana wa ta'ala falq. Itu adalah imam ikut, makmum ikut membaca. Bukan mengamini, karena apa? Itu bukan doa. Itu sanjungan kepada Allah. Innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik. Ini adalah sanjungan untuk Allah. Jadi bukan diamini ya. Maklum orang kampung tidak mengerti artinya langsung amin. Amin ya. Di sini pun juga ada amin-amin kok. Nah, tapi karena memang tidak ngerti maknanya. Sebab innaka taqdi. Makanya sebetulnya aslinya imam tidak usah melirihkan itu. Imam tetap mengangkat suaranya agar bareng-bareng dengan makmum. Cuma kalau mengangkat suaranya imam itu makmum yang enggak ngerti langsung ngamini, dipikir itu doa. Sehingga sebagian ulama mengatakan sedikit dikurangi, dilirihkan biar ngerti kalau ini bukan bagian untuk diamini, sehingga membaca doa bareng-bareng. Apa? Selesai. Baru setelah membaca salawat mengamini, sebab salawat adalah doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Wa la yakiful ma'mum wahdah. Hendaknya makmum itu tidak berdiri sendiri. Makmum tidak berdiri sendiri baik di saat berdiri sendiri baik di saat tidak ada makmum lagi selain dia atau makmum barisan yang pertama sudah penuh. Yang penting jangan berdiri sendiri. Makanya kemarin anda tanya waktu sore, pengajian sore. Jika mungkin barisan pertama sudah penuh, lah kok kamu datang sendiri di belakang, ngambil tengah. Sebab kok idahnya, jangan ngambil dari pinggir. Ini loh ilmu diamalkan, nak ya. Ilmu bukan untuk sekedar cerita, dok. Jadi kalau kamu datang terlambat, maka dari mana memulai sob itu? Kaidahnya adalah tempat yang paling bagus adalah yang paling dekat dengan imam. Umumnya imam kan di tengah. Karena umumnya imam di tengah, makanya kalau kamu mulai jangan dari pinggir sana. Biasanya kalau pinggir sana pasti tamu itu atau yang baru-baru itu yang tidak pernah datang. Kalau anak di situ langsung dirotan itu nanti setelahnya itu. Jadi kita perlu bagaimana menertibkan, biarpun pekerjaan-pekerjaan sekedar kesempurnaan atau yang namanya sunnah, dari tengah, baru nanti kanan, kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kanan, kiri. Sebab nanti khilaf. Kanan lebih utama dari kiri, kanan lebih utama dari kiri, kanan lebih utama dari kiri. Terus begitu. Nah, di saat kita datang sendiri terlambat, semuanya sudah baris pertama penuh, kita datang. Maka kita mulai dari tengah. Setelah dari tengah, maka kalau kita sudah tidak masuk lagi karena sudah penuh, ya sudah, kita takbiratul ihram setelah itu. Di sini katakan bal yadkhul fis shaffi, sebisa mungkin masuk di barisan tadi. Kalau barisannya enggak bisa dimasuki, aw yajurru ila nafsihi ghairahu, menarik orang untuk baris satu barisan dengannya, ghairahu. Ya, menarik orang. Tapi menariknya ini adalah setelah takbiratul ihram. Jadi kalau Allahu akbar baru narik. Makanya ini repot, ini yang ditarik enggak punya ilmu. Ini gini nanti. Dan ini pernah kejadian narik di pondok. Kok bisa di pondok tidak ngerti kayak begitu tuh? Hah? Ada sebuah pondok ditarik malah kayak wajahnya udah cemberut begitu ditarik. Itu ilmu enggak diamalkan. Makanya jangan senang baca kita panjang-panjang tapi enggak pernah merasakan satu-satu. Sekalimat dirasakan, satu kalimat dirasakan, satu kalimat dirasakan. Ilmu itu kalau tidak ada amalnya, enggak ada guna, kata Imam Muzali. Untuk apa kalian belajar kalau tidak kalian amalkan? Jangan ragu kalian, Allahu Akbar. Kalau sudah narik ternyata enggak mau, ya sebelahnya lah tertinggi. Enggak mau, ya sudah. Berarti sudah berusaha, enggak bisa. Orang pada enggak bisa. Tapi menarikmu adalah setelah takbiratul ihram. Termasuk di saat imam makmumnya cuma kalian sendiri, makanya kalau makmumnya sendiri jangan buat barisan sendiri dong. Kamu satu barisan dengan imam, cuman imamnya maju sedikit saja. Makmumnya maju sedikit. Ini juga termasuk cara sholat yang sering dilanggar oleh para santri ini. Kita tidak ngomong orang di luar sana. Orang di luar sana sibuk dengan urusan dunia, cari duit untuk bangun pondok. Tapi yang di dalam pondok ini, yang santri ini loh yang aneh. Jadi kalau berdua, bukan yang satu kemudian di belakangnya begitu, tidak. Biarpun ini adalah sah. Kalau dalam kitab Fathul Qorib disebutkan yang penting tidak lebih dari 300 dirok tetap sah. Itu masalah keabsahan. Kesempurnaan berjamaah untuk mendapatkan pahala jamaah tidak begitu. Kalau makmum cuma berdua dengan imam, makmumnya jejer dengan imam. Cuma makmumnya mundur sedikit. Sedikit saja. Sehingga tahu kalau ada makmum. Kalau di belakang nggak tahu, yang pergi jangan hilang. Allahu Akbar, makmumnya goda langsung pergi. Allahu Akbar. Ini kuyonannya begitu akan. Tapi memang begitulah. Nabi SAW dengan sahabat Nabi begitu. Sampai bisa ditarik, karena berarti saking dekatnya. Sampai suatu ketika ada orang sholat dengan Nabi, mestinya kan di kanan. Tak tahunya di kiri Nabi. Berdua, Nabi sholat, lalu ada orang sholat di kirinya Nabi. Oleh Nabi ditarik. Kalau ditarik kan dekat berarti. Kalau jauh nggak mungkin bisa narik Mas. Jadi sehingga itulah dijelaskan. Coba Anda baca kitab Fathul Mu'in dan yang lainnya begitu. Lurus dengan imam, cuman maju sedikit supaya tidak menyamai dengan imam. Imamnya maju sedikit. Kita mundur sedikit. Baru nanti kalau kedatangan makmum baru lagi, makmumnya ada di kirinya. Jadi di kiri kanannya imam, imam di tengah. Baru setelah itu, setelah benar-benar makmum beneran, pilihannya dua. Imamnya maju, setelah imam maju, 2-3 langkah, makmumnya merampat. Atau, setelah jejer tiga, imam, makmum. Kalau memang depannya tidak bisa lagi imam maju, makmumnya mundur. Kayak kibar bendera. Ayo, mundur bareng. Terus baru nanti setelah mungkin untuk merapat. Ya. Jadi begitu. Ada aturan semuanya dan dijelaskan oleh para ulama. Tolonglah. Makanya saya heran katanya, alhamdulillah saya pernah ngajar kitab ini. Ini ngajar kitab atau dongeng ya. Sehingga dalam urusan sholat yang kecil-kecil begini saja enggak benar. Dan itu mengherankan sekali. Ya kalau 1-2 kelewatan iya sih, tapi hampir semuanya kok yang sepele-sepele kok ada diamal kemulai dari cara sholat jamaahnya juga begitu. Apalagi ini keutamaan ini. Diingatkan berhujjah ini ya problem orang kalau diingatkan berhujjah itu. Saya bukan mengingatkan dari diri saya sendiri, hanya saya ini loh para ulama ngomong kayak begini, hendaknya kamu lakukan kan gitu. Baik. Wala yanbaghi al-ma'mum an yataqaddama lil-imam fi af'alihi aw yusawiyahu. Tidak hendaknya yanbaghi lil-ma'mum, yanbaghi di sini memang imbigha. Imam Ghazali pakai kata yanbaghi ini memang mengandung dua makna. Yanbaghi ini ulama dulu mengatakan yanbaghi itu harus dengan fikih membacanya. Kalau membacanya tidak pemahaman fikih itu salah. Yanbaghi itu kan seolah-olah kan sunnah semuanya. Yanbaghi. Sudah kami sebutkan imbigha itu termasuk dalam bab istinja, istinja, imbigha itu semua adalah sunnah kecuali masalah istiqbal, istidbar, kiblah. Itu imbighanya imbigha wajib, haram kalau kita tinggal. Nah ini yanbaghi. Wa yanbaghi lil ma'mumi ay yataqaddam 'alal imami fi af'alihi aw yusawiyahu. Ini kan kalau kata yanbaghi kan seolah-olah sunnah. Seolah-olah hanya sekedar anjuran, hendaknya makmum itu jangan mendahului imam dalam pekerjaan. Padahal maknanya di sana ada tiga model, tiga hukum. Yang pertama batal, yang kedua adalah haram, yang ketiga makruh menghilangkan pahala jamaah. Kalau batal, yanbaghinya adalah haram. Yang haram sendiri adalah yanbaghi maknanya haram. Jadi kalau ada seorang makmum mendahului pekerjaannya imam, dua rukun, biarpun rukun pendek, batal dua rukun. Imam masih berdiri, tatanya dia sudah ruku, iktidal. Sudah mau sujud sendiri, dahulu ini. Orang bandel ini. Nggak sabar. Imam masih walabbolin amin basih. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad. Makmumnya dulu. Rukuk satu. Itidal sah. Satu. Kalau sudah itidal satu, berarti sambil rukuk, sambil mau sujud, berarti sudah mendahului dua. Batal sholatnya. Mendahului imam dua rukun fi'li tanpa ada udzur. Dua rukun fi'li, batal. Tapi kalau mendahului satu, lah ini kan tidak dijelaskan sini. Seolah-olah kata yambahi, dipikir ini adalah. Kalau mendahului imam satu rukun, imam masih berdiri, baca surat, tak taunya dia sudah rukuk dan mulai berdiri. Kalau sudah berdiri, berarti mendahului dalam rukuk. Utuh. Maka hukumnya haram, sholatnya tetap sah. Haram, tapi sholatnya tetap sah. Kalau barengi imam, barengi gerakan imam, tidak haram, makruh. Tapi makruh yang menghilangkan pahala jamaah, ayo. Nah, tapi di sini Imam Ghazali hanya pakai kata yambaghi alla yataqaddam ala al-imam ay yusawiyahu. Berarti itu ada dua. Jadi kalau kita mendahului imam dengan dua rukun, baik itu pendek atau panjang, batal. Kalau satu rukun haram. Kalau bareng makruh, menghilangkan pahalanya jamaah. Begitu juga nanti terlambat dari imam. Kalau terlambat dua rukun tanpa ada uzur, batal. Tapi kalau uzur, dengan uzur, diperkenankan sampai tiga rukun panjang. Kalau ketinggalan. Tiga rukun panjang itu, sampai imam berdiri lagi. Misalnya, imam berdiri, makmum berdiri. Karena bacaan fatihahnya bismillah. Tidak beres-beres. Imam sudah Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Duduk dan terus sujud lagi. Sampai imam mau berdiri lagi. Tadi ketinggalan tiga rukun karena uzur. Karena uzur, sholatnya tetap sah. Cuman, kalau sudah imam berdiri lagi, dia ngikut imam lagi, belum dapat satu rakaat. Sehingga disebutkan yang masbuk maknawi. Dia ikut takbiratul ihram sama imam, tapi enggak mendapatkan rakaat. Begitu juga, dia baca lagi, mulai bismillahirrahmanirrahim, imam rukuk lagi. Akhirnya imam assalamualaikum 4 rakaat, dia belum satu rakaat. Dikatakan para ulama, mungkin karena but'ul kiro'ati, li but'il kiro'ati karena lambatnya makmum dalam membaca, ada orang yang lidahnya apa repot, atau karena ngebutnya sang imam sampai ketinggalan. Maka itu udzur. Baik, di situ ada pembahasan masalah itu. Wala yahwi lirruku'i illa idzan tahal imamu ila haddir ruku'. Jadi kalau kita itu hendaknya, kalau kita melakukan satu pekerjaan itu, mengiringi imam. Mengiringi imam itu bukan membarengi imam. Mengiringi imam, jika imam mau rukuk, sungguh, sampai imam klik rukuk, baru kita jol. Jadi imam rukuk, ibaratnya sudah sampai kepada batas rukuk, tek begini, baru kita nyusul rukuk. Allahu Akbar. Allah, sami Allah, liman hamdah. Jadi gitu. Jadi selalu bergantian. Imam nyampe, kita baru mulai. Imam nyampe, kita mulai. Imam nyampe, kita mulai. Selalu begitu. Walayah wil sujudi, tidak usah turun sampai sujud, malam tasil jabhatul imami ilal ardi. Kalau sudah jidat, sebelum jidatnya imam menempel di bumi. Kalau sudah imam, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah Alam. Sekarang bab. Adabul Jum'ati. Panjang sebenarnya. Buya ada fikih sholat berjamaah yang belum sempat dihadirkan kembali secara khusus. Karena fikih sholat berjamaah itu nanti paling tidak pegangan bagi imam. Maka seorang imam itu harus mengetahui fikih sholat berjamaah. Jangan jadi imam kecuali ngerti fikih sholat berjamaah. Bikin imam palsu nanti itu ya. Karena tidak bisa menjalankan tugas secara benar. Jangan hanya kayaknya hanya juara qori langsung jadi imam. Ini kan problem masyarakat kita. Karena kurangnya orang benar baca Al-Quran. Juara qori, juara adhan jadi tukang adhan. Nggak ngerti fikih adhan. Juara qori langsung jadi, termasuk hafal Quran pun tidak jaminan paham hukum fikih berjamaah. Maka bagi seorang yang ingin jadi imam, harus menjadi seorang faqih di dalam urusan sholat berjamaah saja. Biarpun yang lainnya bahlul ya. Lainnya bahlul, karena lainnya tidak dituntut. Kalau selagi jadi imam, sebenarnya bisa belajar dalam waktu 1 jam, 2 jam. untuk menyempurnakan bagaimana dia menjadi imam yang benar, mulai dari ngatur barisan, mulai dari ini, dari ini. Kalau ternyata terjadi kesalahan, bagaimana yang dilakukan seorang imam? Nanti ada istikhlaf, gantian imam, gimana khalifah imam seperti apa? Ada semuanya, dan itu tidak lama, cukup belajar 1 jam 2 kali beres. Makanya yang jadi imam harus belajar kursus fikih berjamaah. Dulu Buya ada ide sempat bertemu sekali imam-imam masjid, kita pertemukan. Setelah itu tidak lagi ya, karena kesibukan. Dan perlu nanti fikih berjamaah sama fikih adzan satu paket. Bagaimana adzan yang syar'i? Yang tidak disalahkan oleh para qurra. Adzan kita kan hebat-hebat, Masya Allah, suaranya meliuk-liuk. Tidak tuh mat apa itu? Mat liuk namanya. Mat itu yang ada kan jelas. Mat lazim. Muridin mat tabi, mat lazim. Dalam bacaan. Tapi ketambahan ada mat liuk. Liuk. Oh, mana itu? Qori mana yang membenarkan itu semua? Tanyakan kepada qori yang jago qori. Ayo. Yang hafal Quran dan sebagainya. Ada? Tidak ada. Dimasukkan dalam kitab mat liuk nanti. Itu sebenarnya ada fikih adzannya, dijelaskan dalam bab adzan. Kalau adzan kepanjangan sampai keluar dari huruf yang benar namanya lahan, tidak sunnah untuk didengar. Sibuklah engkau dengan pekerjaanmu. Dia adalah matnya mat liuk tadi itu. Oh, adzan 1/4 jam, 25 menit. Sehingga benar-benar yang di sekolah itu mandek. 30 menit kan 1 jam belajar, setengah jam pelajaran, nunggu adzan, setelah adzan, assalamualaikum, selesaina, alhamdulillah. Kan ada jam sekolah, lagi di sekolah-sekolah umum itu, sudah pelajaran agamanya 1 jam dalam seminggu, ditaruh pas akhir menjelang adzan. Ustadznya adalah setengah ngerti. Baru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan matliu tadi itu. Akhirnya nunggu. Kita harus dengar adzan anak-anakku. Iya Pak Guru, senang. Oh, adzannya 25 menit. Nah, selesai, alhamdulillah. Jadi kita, jam pelajaran kita adalah mendengar adzan. Selesai. Kalau mengadzannya meliuk-liuk panjang, tidak usah didengar. Anda sibuk dengan urusanmu. Ini karena kan juara adzan itu yang dapat piala Pak Kabupak Bupati atau siapa gitu. Jangan disalahkan Pak Bupatinya. Yang salahkan adalah bagaimana yang mengadakan itu. Jadi semuanya ada fikihnya, supaya tidak semuanya berjalan dengan benar. Ada semua, coba taruh bab adzan sana dibaca. Adabul Jum'ati, adab Jum'ah, tata krama salat Jum'ah. Apa yang harus kita lakukan dalam salat Jum'ah? I'lam annal Jum'ata 'indal 'idul mu'minina wa huwa yaumun syarifun. Idnya orang yang beriman adalah hari Jum'at, hari raya buat orang yang beriman. Wa huwa yaumun syarif, hari yang sangat mulia. Yaumun syarif, hari mulia. Khassallahu azza wa jalla, Allah mengkhususkan bihi di hari Jumat tersebut hadil ummah, untuk umat ini. Tidak ada keistimewaan hari Jumat. Hari ada dari dulu Jumat. Cuma dijadikan hari mulia untuk kita. Seperti Ramadan ada pada zaman dahulu, akan tapi dijadikan bulan mulia hanya untuk umat Nabi Muhammad. Wa fi sa'atun mubhamatun. Ingat, di dalam hari Jumat ada saat mubhamah. Ada saat yang tersembunyi, mubham yang disembunyikan oleh Allah, mubham yang tidak dijelaskan oleh Allah, la yuwafiquha apa itu? Kurang ya ya, la yuwafiquha abdun muslimun tidaklah seorang hamba yang muslim menepati yas'alullah ta'ala fiha hajatan, minta kepada Allah di waktu tersebut hajatnya, illa atahu iyaha, kecuali Allah memberi. Jadi di hari Jumat ada jam yang disembunyikan oleh Allah. Siapapun yang memohon kepada Allah tepat di jam itu, maka akan dikabul hajatnya. Kapan itu? Enggak. Disembunyikan sepanjang hari Jumat. Kalau dikasih tahu repot. Itu Allah Maha Kasih dengan disembunyikan-sembunyikan itu, biar semuanya berlomba-lomba, biar kehidupan ini lancar. Coba dikasih tahu bahwasanya hari Jumat ini waktu dikabulnya adalah jam 10 pagi sampai jam 11. Wah kacau nih, rusak dunia. yang di pasar enggak mau jualan, yang sopir angkot enggak mau nyopir angkot, yang ini semua akan berhenti, mau sholat, mau ibadah satu jam. Sama Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah demi kestarian semesta ini. Kalau Lailatul Qadar dikasih tahu, Lailatul Qadar tanggal 16 Ramadan, 21 Ramadan, benar nih Allah ngasih tahu bahwasanya besok Lailatul Qadar, wah macet nih dunia ini. Pilot enggak mau jadi pilot, semuanya. Pokoknya saya pengen iktikaf di masjid karena malam ini Lailatul Qadar. Disembunyikan oleh Allah biar semuanya berjalan. Yang berlomba berlomba, yang beruntung beruntung. Wasta'idlah, maka bersiap-siaplah engkau untuk hari Jumat tadi. Min yaumil khamisi, dimulai dari hari Kamis. Bitadyibi athiyabi, bitandifi thiyabi. Bajunya dicuci dulu. Agar nanti waktu hari Jumat itu, kita datang ke masjid dengan enak. Karena akan kumpul dengan orang banyak. Bau sabah harum, bau ini. Dan disurahkan nanti kalau masuk ke masjid hari Jumat, kita mandi itu agar suasana itu indah. Madhab Imam Malik, ini kalau ada orang bau kecut, bau ini, gak boleh masuk masjid loh ya. Termasuk mulutnya bau, ininya bau. Maka nang harus bersih. Karena apa? Gak boleh ganggu orang beribadah. Jika ternyata engkau tidak bisa menjaga dirimu sendiri, maka sholatlah di rumahmu, kan begitu. Nah, maka biasa dengan kebersihan, termasuk santri bersih ya. Jangan santri kumuh gitu. Mandi, minyak wangi, mandi yang bersih. Ada anak putri itu, Masya Allah, kelihatannya cantik gitu. Kalau sudah buka begitu, Masya Allah. Rupanya ini sudah 3 bulan tidak keramas. Ada katanya. Enggak kelihatan saja. Biasanya ada kutu, nah ada kelabangnya ini. Tolong ya, ada pengaduan, ada anak putri yang jorok. Yang Masya Allah tidak pernah. Jadi temannya itu kalau duduk dengan dia itu Masya Allah. Sesaat bau walang sangit, sesaat bau jeruk, sesaat bau. Tolong nak ya, bersih ya. Apalagi seorang anak putri. Sih kan. Sabun, sampo. Anak putri aja begitu. Jangan sampai menjadi ciri khasmu. Dia datang. Dari mana kamu tahu? Keringatnya itu kan enggak enak gitu ya. Bersih. Apalagi di hari Jumat. Di hari Jumat apa? Bersihkan mulai hari Kamis. Sudah kau siapkan membersihkan, mencuci baju. Tidak harus baru. Yang penting baju bersih. Diniatkan aku mencuci baju untuk hari Jumat. Sudah dapat pahala. Wabikathrati tasbihi, banyak tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Istighfar. Wal istighfari, dan istighfar. Asyiyatul khamisi, mulai dari sore hari Kamis, karena maghrib sudah masuk Jumat. Sebab fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jum'ati. Sebab sore hari Kamis itu adalah satu waktu yang keutamaan tuwazi, menyamai fil fadli, dalam keutamaan sa'ata yaumil jum'ati, jam di hari Jumat, waktu di hari Jumat. Karena sudah maqruban sya'in yu'ta hukmah, istilahnya kalau sudah mendekati dikasih hukum. Sama kalau pengen one way, soma yaumil jum'ati belet, niatkan puasa hari Jumat. Maksudnya apa? Bukan puasa hari Jumat khusus, maksudnya puasa di hari itu. Karena apa? Tujuannya biar kita di hari Jumat itu mengumpulkan kebaikan yang macam-macam. Ada puasa, ada zikir, ada baca Quran, ada macam-macam. Lakin, tapi ingat, kalau kamu puasa hari Jumat, tidak boleh kamu sendirikan Jumat untuk puasa. Lakin harus kamu barengi ma'al khamis awi sabti. Kau barengi dengan hari Kamis harus Sabtu. Sebab makruh menghususkan Jumat saja untuk berpuasa. Makruh juga menghususkan Sabtu saja untuk berpuasa. Makruh juga menghususkan Ahad saja untuk berpuasa. Makruh hari Jumat saja untuk berpuasa. Hari Jumat hari yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Hari Sabtu dimuliakan oleh orang Yahudi. Hari Ahad dimuliakan oleh orang Nasrani. Kita tidak boleh puasa mengkhususkan di hari itu. Kalau kita puasa di hari Jumat, tambah hari Sabtu atau Ahad. Biar tidak mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Atau kita puasa hari Sabtu, hendaknya ditambah hari Jumat atau hari Ahad. Biar tidak mengkhususkan hari Sabtu dalam berpuasa. Ijja'a fi ifradihah nahyun. Sebab telah datang riwayat atau larangan fi ifradihah untuk menyendirikan, mengkhususkan Jumat dengan puasa ada larangan. Tidak diperkenankan, ulama mengatakan makruh mengkhususkan Jumat dengan puasa. Wa idza tala'a 'alaika as-subhu, kalau sudah subuh hari Jumat terlihat masuk waktu fajar. Kalau sudah masuk subuh, faghtasil, mandilah, dan ini adalah sunnah. Fa inna ghuslal jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin, sebab mandi Jumat adalah wajib. Lah laki-laki ini takbirnya Imam Ghazali wajib, ini adalah bukan wajib ternyata menurut ulama. Sehingga membelajar itu harus pakai guru. Kalau kamu belajar pakai kitab saja tersesat. Nah, wajib di sini menurut ulama bukan wajib. Sebab dijelaskan memang ada sebagian mengatakan mandi Jumat adalah wajib. Ini adalah pendapat lemah sekali dan ditolak oleh ulama Syafi'iyah, mandi Jumat adalah sunnah. Kecuali bagi orang yang memang malam harinya menggauli istrinya, maka wajib. Bukan karena Jumat, tapi karena mandi, karena bersenggama tadi. Maka wajib di sini bukan dipakai seperti tadi. Sunnah. Karena makanya perlu belajar itu harus pakai pembimbing guru. Kalau tidak bisa bermasalah nanti. Sunnah. Wajib ala kulli muhtalim. Itsabitun. Mu'akkadun. Tapi dijelaskan maksudnya aitsabitun mu'akkadun. Sebagian mengatakan kalimat aitsabitun tidak ada. Sebagian naskotim aitsabitun tidak ada. Memang ada mengatakan bahwasanya mandi Jumat mengatakan wajib, memang ada. Sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah. Tapi pendapat yang dikukuhkan adalah sunnah mandi Jumat. Untung-untung bisa digabungkan dengan mandi karena berhubungan di malam hari, maka berkumpul antara kewajiban mandi dan kesunahan mandi, maka itu adalah keutamaan. Baik. Thumma tazayyan. Kemudian berdandanlah bithiyabi al-bidhi, dengan baju putih. Sunnahnya baju putih. Hari Jumat disunahkan kita pakai memilih baju putih ya. Upayakan selagi di rumah masih ada baju putih, jangan keluar sholat Jumat kecuali dengan baju putih. Apalagi yang jadi khotibnya, jadi imamnya. Kecuali kamu sudah tidak punya baju putih. Bukan yang penting barunya, berbeda kalau hari raya Idul Adha, Idul Fitri memang baru diutamakan. Tapi dalam sholat Jumat diutamakan adalah putihnya. Upayakan sebisa mungkin baju putih. Fa inna ahabbu thiyabi ila Allah Ta'ala, karena baju putih yang paling disukai oleh Allah. Baju putih jelas disukai oleh Allah, tapi baju yang lainnya juga sah. Sunnah saja, sunnah bukan saja, sunnah kok saja. Sunnah bukan kewajiban pakai baju putih. Ada sekelompok orang sudah memperhatikan pakai baju putih, tapi kesalahannya adalah merendahkan yang belum pakai baju putih. Tidak perlu kita merendahkan orang lain. Ada sekelompok orang paling senang dengan baju putih adalah bagus. Akan tapi bukan kewajiban pakai baju putih, harus begitu. Yang tidak wajib jangan dikatakan wajib. Wasta'mil min at-tibi at-tiyaba ma indak. Gunakanlah minyak wangi yang paling bagus yang kau miliki. Ustamil minat tibi, gunakan minyak wangi. At-tiyaba ma'indak, yang paling bagus minyak wangi, yang paling mahal untuk Jumatan. Pilih. Hari Sabtu harganya 5.000, hari Jumat 10.000. Itu beda. Bedain dikit deh. Menghormati hari Jumat. Wabaligh. Berlebihanlah, maksudnya seriuslah engkau. Wabaligh, seriuslah engkau. Fitandibi tandifi badanika, untuk membersihkan badanmu. Bilhalki, dengan mencukur. Ada fitrah yang harus dibersihkan, fitrah halqul anati wal halqul ibti, ada bulu-bulu di wilayah-wilayah dibersihkan, disunnahkan. Bulu mohon maaf, bulu kemaluan, bulu ini dibersihkan hari Jumat. Wal qassi, motong kumis-kumismu, rapiin. Jenggotnya juga dirapikan. Yang punya jenggot. Wa taqlim, motong kuku. Makruh lah ya manjangkan kuku. Nah, ada santri manjangin kuku. Kamu ditertawakan oleh dirimu sendiri sebelum setan yang tertawa. Katanya kamu santri, oh, kukunya panjang. Untuk korok kuping kok pakai kuku, korok kuping pakai korok kuping. Makruh. Dan makruh berat. Tidak perlu menyara kuku ya. Yang menyara kuku hanya harimau saja. Biarkan harimau dengan kukunya. Sama kucing. Kita tidak usah pengen jadi kucing. Maka dipotong kukunya. Dan dalam memotong kukunya adalah ada dua cara. Dimulai dari telunjuk. Ada istilahnya? Ada di antaranya. Berbeda dengan cara biasa. Agar makna ibadahnya, ulama mengatakan khawabis au khosab. Istilah tulis dulu. Khawabis. Khawabis. Au khosab. Khawawu alib ba'sin. Khawabis. Khawawu alif ba'sin. Au khosab. Alif, waw, amzah, wawu, kho, sin, ba. Khawabis, dilimunnya dari khinsir. Kho, khinsir ini. Khinsir, kho, wa. Habir kho, apa wawu? Khinsir, usta, kho, wa, alif, ibham. Kho, wa, binsir, sababah. Khawabis itu rumus. Kalau kalian hafal khawabis, bisa. Khawabis, khinsir. Usta ibham binsir sababah. Kanannya mulai dari khawabis. Kenapa kok disilang-silang begitu? Agar beda antara kebiasaan dan ibadah. Sama seorang perempuan di saat mengingatkan orang salah bacaannya, bukan tepuk hore, tapi tepuknya begini. Kenapa? Agar beda dengan kebiasaan. Kalau tepuk yang gini. Tapi kalau ini. Au khosab. Au ibham wawu wusta au khinsir sababah binsir. Pegang rumus nanti terapkan sendiri. Khawabis au khosab. Khawabis au khosab. Ini ijtihadnya para ulama untuk membedakan antara ibadah dengan adah. Khawabis au khosab. Khawabis kanan, au khosab kiri. Alas ya. Siwak, sunnah pakai siwak. Siwak, sebetulnya siwak itu sunnah, itu segala sesuatu yang keras. Milikmu dan selain dirimu, itu siwak. Kalau tidak ada kayu arok, boleh saja bekas pulpenmu itu kau bungkus kain, koin. Jadi siwak. Atau kayu apa saja, yang penting kasar. Siwak. Pokoknya suatu kasar. Yang penting bukan milik, bukan kamu sendiri. Misalnya ada orang, saya punya tangan kasar, alhamdulillah, jadi siwak. Enggak. Tapi kalau tangan tetanggamu boleh, pinjam tangannya yang kasar buat siwak, boleh. Nah, cuman paling bagusnya siwak adalah kayu arok ini. Kayu arok ini. Dan kayu arok model apapun yang gede, kecil, sama. Ini bukan utama. Nah, hanya sebaiknya, ini adalah juga petunjuk para ulama, sebaiknya kayu-kayu siwak yang dipakai itu jadi sempurna di atas sempurna. Asalkan kicat kecil, gede juga boleh, sudah. Cuman dihimbau itu kayu siwak itu adalah, ya, tidak lebih panjang dari sejengkal, tidak lebih pendek dari 4 jari, tidak lebih kecil dari kelingking, tidak lebih besar dari jempol. Nah, waktu guru kami Habib Salim Syatri. Habib, emangnya kenapa gitu? Ente masa tak mikir, ibaratnya gitu. Coba kalau lebih panjang dari Sejengkal itu kayak pentung nanti. Coba lebih gede, lebih panjang dari sejengkal, lebih gede dari jempol. Bawa pentung ya. Tapi kalau lebih pendek dari 4 jari, kemudian lebih kecil dari kelingking, wah bisa ketelan nanti, terlalu kecil. Cuma ini hanya kesempurnaan para ulama menjelaskan begitu. Maksudnya ya, kemudian cara megangnya pun bukan cara megang seperti orang memegang rotan untuk memukul kerbau atau apa, bukan. Ini ijtihad para ulama juga untuk bedakan cara memegang antara memegang sesuatu dalam kebiasaan atau ibadah. 3 jemari di atas siwak, 2 jemari di bawah. Dengan tangan kanannya, 3 jemari di atas, 2 jemari di bawah. Kemudian ke arah kanan, sunnah. Kanan dulu baru kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Setelah itu dibungkasi dengan lidahnya. Ini sunnah. Tidak usah ragu, sunnah. Inda kuli wudu'in waktu wudu', inda kuli sholatin waktu sholat, inda kiraatul Qur'an waktu baca Qur'an, inda taqayyudil fami tak saat berubahnya. Dalam keadaan puasa pun tetap sunnah siwakan. Hanya perbedaan di antara ulama, kalau sudah waktu tergelincir matahari fil madhab, pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i, makruh kita bersiwakan setelah tergelincir matahari masuk waktu duhur. Cuman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ikhtiar, beliau mengatakan biarpun habis duhur tetap sunnah, tinggal ente pilih yang mana. Ayat wa sayri anwa'in nadhafati, segala bentuk kebersihan daknya kau lakukan. Wa tatyibir raihati, dan memperharumkan segala sesuatu. Teman mengharumkan ruangan, haruman ruangan kamarmu, ruangan rumahmu, masjidmu, ruangan membakar harum-haruman, bukhur atau apa, hari Jumat adalah paling enggak insyaallah rumah ini cobalah dari di rumah itu setiap hari Jumat ada harum-haruman, biar tahu oh ini hari Jumat harum. Tumabakkir ilal jami'i, kemudian bersegeralah pergi ke masjid. Masjid jami'. Masjid untuk sholat Jumat. Masjid jami', masjid untuk sholat Jumat. Was'a ilaiha alal hayinati. Was'akinati. Kalau mau pergi ke masjid, tenang. Nyantai dan tenang. Bukan buru-buru, nyantai. Enggak terkopoh-kopoh. Tenang, tidak terburu-buru. Allah sampai di sini saja, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan di diri kami, keluarga kami, dan masyarakat kami. Ya Allah, jadikan kami ahli istiqomah. Kuatkan iman kami. Ya Allah, istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Keluarga kami, saudara kami, jaga, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Tanpa kebencian, tanpa dengki, tanpa pemusuhan. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, hingga kami tidak butuh dengan yang haram, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.